السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام الله سبحانه وتعالى pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah pada hari ini kita akan membaca surah Al-Haqqah ayat yang ke 28 ya. Ya, silakan dibaca. Bu Reni silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون sampai 4-3 ya Ustaz. نعم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Maka aku bersumpah, aku benar-benar bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Sungguh ia benar-benar perkataan Rasul yang mulia dan bukan perkataan seorang penyair, tapi sedikit dari kalian yang beriman. Dan dia bukan perkataan dukun, tapi sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Ia diturunkan dari Tuhan semesta alam. Udah ya, Pak. Alfa'u harf istiknaf, la kalau la di sini tuh kan artinya bukan tidak ya Ustadz ya? Iya bukan. Ya, taukid gitu ya? Iya atau ziyadah aja. Ziyadah. Lam la-nya la ziyadah, uksimu fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Bima jar majrur tubsirun fi'il mudhari, alwau sebagai fa'il. Alwau harfu atfin. Ma maktuf gitu kepada maktuf ke ma yang pertama. Ya, maktuf ke ma yang pertama yang di bima. Kemudian la-nya la nafiyah tubsirun fi'il mudhari alwau sebagai fa'il. Inna harfu taukid wa nasbin alha'u isim inna laqawlu alamu alamu taukid qawlu khobar inna rasulin mudhof ilaih karimin na'at. Alwau harfu atfin ma ma nafiyah huwa mubtada biqawli jar majrur sya'irin mudhof ilaih biqawli sya'ir sebagai khobar. Qalilan ini hal ma ma nafiyah tu'minun fi'il mudhari alwau sebagai fa'il. Alwau harfu atfin la la nafiyah biqawli jar majrur kahinin mudhof ilai qalilan hal ma ma nafiyah tazakkarun fi'il mudhari alwau sebagai fa'il. Tanzilun ini mubtada min rabbi jar majrur al alamina mudhof ilai min rabbil alamin sebagai kalau tanzilun mubtada khabar mana min rabbil bukan ya Ustaz. Oh, berarti ini apa namanya khobar ya Ustaz ya, tanzilun ini ya. Iya, khobar ya. Mubtadanya dibuang. Ya, mubtadanya dibuang, tanzilun khobar dari mubtada yang dibuang, mir rabbi jar majrur al alamin mudhof ilai. Fala uqsimu bima tubsiruna minal mar'iyati wa ma la tubsiruna mimma ghaba ankum. Innal qur'ana lakalamullahi yatluhu rasulun azimu syarifi wal fadli Syarfi. Adem Syarafi. Syarfi apa? Ustaz? Syaraf Syarafi. Syarof. Rasulun azimu syarofi wal fadli. Walaysa biqawli syairin kama taz'umuna Kama qalilan. taz'amuna. Ya kama taz'umuna. Taz'amun kan? Zama yaz'amu apa yaz'umu? Taz'amuna. Kama taz'amuna qalilan ma tu'minuna. Walaysa bisaja'in kasaja'il kahani Kuhani. qalilan. Kuhani, pakai tasdid Ustaz. Iya. Kuhani, qalilan ma yakunu minkum tadhakkuru wa ta'ammulu lil. Tadakkurun wa ta'ammulun. Oh, tadhakkurun wa ta'ammulun lil farqi bainihima. Bainahuma. Wa Masa bainahuma. bainihima? Iya, bainahuma. Bainahuma. Bainahuma. Lil farqi bainahuma. Walakinnahu kalamu rabbil alamin alladhi anzalahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka aku benar-benar bersumpah dengan apa yang kalian lihat dari hal-hal yang terlihat dan juga dari hal-hal yang tidak bisa kalian lihat dari hal yang gaib dari kalian. Sesungguhnya Quran benar-benar kalam Allah, perkataan Allah yang dibacakan oleh seorang rasul yang agung kedudukannya dan keutamaannya. Dan dia bukanlah perkataan seorang penyair seperti yang kalian tuduhkan, tetapi sedikit sekali dari kalian yang beriman. Dan dia bukanlah seperti mantra, ya Ustaz ya, mantra Sajak, sajak. Ya kan sajak bahasa Arab. sajak. Dan bukanlah sajak seperti sajaknya orang-orang ramal gitu ya, dukun. Dukun ya, dukun-dukun. Sajaknya dukun-dukun. Tapi sedikit sekali dari kalian yang memiliki pemikiran dan perenungan untuk membedakan keduanya. Dan walakinahu, dan akan tetapi dia, Al-Quran, adalah kalam Allah Rabb semesta alam yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afiq barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku benar-benar bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun. Dan apa yang kalian tidak lihat. Innahu laqawlu rasulil karim. Sesungguhnya Al-Quran ya, adalah ucapan rasul yang mulia. Maksudnya Al-Quran merupakan kalamullah yang dibacakan oleh utusan yang memiliki kedudukan yang agung dan juga keutamaan. Karena Al-Quran ini ya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat yang mulia yaitu malaikat Jibril. Dan ini ayat ini turun dalam rangka membantah orang-orang kafir ketika itu, yaitu orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ucapan dan sebagainya lagi berkata bahwasanya itu adalah ucapannya atau jampinya atau mantranya kun. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilam ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an itu bukanlah ucapan seorang penyair ya. Bukan ucapan seorang penyair. Karena Al-Quran ini bukan syair yang dibuat oleh manusia. Ilamma tu'minun. Sedikit sekali dari kalian yang beriman. Wala biqauli kahin. Dan bukan pula Al-Quran itu ucapan seorang dukun. Sedikit sekali di antara kalian yang mendapatkan peringatan. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu turun dari sisi Rabb ya seluruh alam. Jadi ayat ini berisi bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ya syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan itu adalah mantra atau jampi-jampi para dukun yang ditiru alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Ardan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat berapa sih? Ya? Sekarang 44 sampai 48. 44 ya? Nah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. La'akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu lwatin. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Dan sekiranya engkau itu mengada-ngadakan atas sebagian perkataan kami gitu ya Ustaz. Nah, pasti kami akan memegangnya dengan tangan kanannya, memegang dia dengan tangan kanan. Cuma lalu kami potong jantungnya Ustaz ya? Bukan jantung, uratnya. Uratnya. Urat jantung betul. Lalu fama minkum, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi. Wa innahu tadhkira, dan sesungguhnya Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Irobnya waw huruf atof, lau harfu syartin ya Ustaz. Naam. Jardin. Taqawwala fi'il madhi. Fa'ilnya. Bagaimana Ustaz? Kembali ke Nabi Muhammad SAW. Alaina. Jar majrur. Ba'da. Maful bi Ustaz ya. Al-aqawil mudhaf ilaih. Naam. La harfu taukid ya Ustaz ya? La. Naam. Akhadna fil madhi. Al-lamu jangan lam. Jangan lam bilangnya tapi al-lamu. Naam Ustaz. Al-lamu harfu taukid. Akhadna fil madhi. Fa'ilnya nahnu ya Ustaz. Fa'ilnya naknya. Oh nak ya. Fa'ilnya nak. Minhu jar majrur. Bil yamin. Jar majrur juga. Tuma huruf atof. Alam. Huruf taukid. Qata'na fi'il madhi. Fa'ilnya nak. Minhu jar majrur. Alwatin. Mudhaf ilaih Ustaz. Oh enggak ding. Mahfulun biya Ustaz. Yang mana alwatin? Iya. Yeah. Mahful bi kan. Suma laqat wa minul watina kan. Yeah. Ini mahful bi jelas. Fa. Alfa. Huruf atof. Ma. lanafiyah Ustaz ya. Ya. Minkum jar majrur min ahadin jar majrur anhu jar majrur juga. Hajizin. Apa hajizin? Hajizin ini Ustaz, mubtada yang mubtada muakhar apa? Enggak, ya. dia na'at dari ahadin ya. Na'at dari ahadin. Ahadin ya. Terus wa alwaw huruf ataf inna harfu tauqidin nasbin alha'u sebagai isim inna Ustaz. Isim inna ya. Tadzkirah allam sebagai harfu tauqid. Hah? Tadzkirah. Khabarnya inna. Khabarina. Sebagai khabar inna. Lil muttaqin. Jar majrur. Tafsirnya. Yep. Walawidda'a Muhammadun alaina syai'an lam naqlahu sudah. Lam naqulhu. Lam naqulhu. La. Lantakomna. Lantakomna Ustaz. Minhu wa akhadnahu bilquwati. Bilquwati. Quwati wal kudrati. Lianna. Lianna. Lianna quwata kulli syai'in. Fi miya maya minihi ya minihi tsumma laqata'na minhu nayati qalbihi nayata qalbihi oh nayata qalbihi fala yaqdiru ahadun minkum fala yaqdiru ahadun minkum an yahjiza anhu iqabana wa inna hadzal qur'ana la'idatun lil muttaqina alladhina yamtathiluna Ustaz ya. Yamtathiluna amirallahi bi yajtanibuna nawahihi Ustaz. Artinya walau dan walaupun Muhammad berdakwah Ustaz ya. Atas bid'ah itu mengklaim. Oh, mengklaim. Dan kalau sekiranya Nabi Muhammad mengklaim sesuatu atas kami yang kami tidak ucapkan, yang tidak nakulhu, yang tidak kami ucapkan, la nataqomna minhu, kami akan menghukumnya dan mengambil dengan mengambilnya dengan kuat ya Ustaz ya. Ya. Yang mengambilnya dengan kuat. Wal kudroh. Kudroh di sini apa Ustaz? Sama dengan kuah. Kuah ya. Di anna. Kekuatan kulli syai'in fi mayaminihi. Karena kekuatan segala sesuatu ada pada sebelah kanannya. Maksudnya apa Ustaz ya? Ya manusia itu cenderungnya yang kuat itu tangan kanan bukan yang kiri. Cuma lakotokna minhu. Lalu kami akan memotongnya Ustaz ya. Urat nadinya. Urat jantungnya. Maka tidak akan ada yang mampu seorang pun dari kalian yang menghalangi ikobana ya ikobnya kami ya Ustaz ya. Apa sih? Hukuman kami Ustaz. Dan sesungguhnya Quran adalah Lang ya, Bo. Pelajaran bagi orang yang bertakwa. Pelajaran bagi orang yang bertakwa. Dan permisalan ya, Ustaz ya. Dan permisalan. Dan yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang tathiluna, apa tadi Ustaz? Melaksanakan. Oh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larang. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Dan kalaulah sekiranya Nabi Muhammad SAW mengadang-adakan suatu ucapan atas kami, ya atas sebagian perkataan, jadi ini adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi ya. Tapi maksudnya, kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW mengucapkan sesuatu atas kami yang bukan ucapan kami, artinya menambah atau mengurangi isi Al-Quran, la akhanna minhu bil yamin. Sungguh kami akan mengambilnya ya dengan tangan kanan. Ini menunjukkan makna ya penekanan ya, karena kalau kita melihat manusia itu umumnya yang kuat adalah sisi kanannya, ya tangan-tangan kanan, kaki-kaki kanan. Sementara kiri itu lebih lemah. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya konsekuensi yang akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat berat kalau sekiranya beliau ya mengadang-adakan ucapan tentang Al-Quran, baik menambahnya atau mengurangnya. Dan ini tentu tidak mungkin terjadi ya, karena Rasulullah merupakan orang yang amanah. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian akan kami putuskan ya urat nadi jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mencegahnya. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menjamin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya akan menyampaikan Al-Quran. Dan Al-Quran ini murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang amanah. Pemisalan ini bukan berarti Nabi Muhammad telah tidak amanah. Ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya Allah menjamin Al-Quran itu ya jauh dari yang namanya perubahan, penambahan, pengurangan tidak mungkin terjadi. Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran adalah pengingat bagi orang yang bertakwa. Siapa tuh orang yang bertakwa? Nah, ini seringkali kita ulang-ulang ya. Orang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, sekarang siapa ya? Ibu Hayati boleh? Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa in sampai terakhir ya, Ustaz. Ya. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Wa harfu ataf atfin inna harfu taukid nanya sebagai isim inna la muzahlaqo. Kayaknya ibu belum baca terjemahnya ya. Oh iya. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Terus, wa harfu atfin, inna harfu taukid, nanya sebagai isim inna, lamul muzahlaqoh. Muzahlaqoh. Muzahlaqoh. Ya. Jadi muzahlaqoh. Maka untuk ibu bilang lam taukid juga gak masalah. Karena kan muzahlaqoh artinya adalah lam yang mengalah. Karena sebenarnya kan harusnya lam itu di depan. Terus digeser ke belakang. Pada dasarnya dia adalah lam taukid kayak gitu. Nah. Lam taukid ya. Nah, na'lamu fi'il mudhari. Terus fa'ilnya nahnu. Anna harfu taukid minkum khobar ya Ustaz. Minkum jar majrur dulu. Jar majrur ya. Khobarnya bu, minkum ya betul nih. Ya, jamadnya sebagai khobar. Heeh. Mukadzibin isim anna. Isim inna. Terus isim anna bilangnya apa isim inna ya Ustaz? Itu kan inna kan? Ya anna kan ya anna. Anna ya. Itu anna kan oh, anna minkum. Ini kan ya. Yang kedua anna. Ya. Iya. Kenapa lihat ke depan? Wa harfu atof inna harfu taukid alha'u sebagai isim inna lahasratun khobar inna ala kafirin jarwa majrur. Wa harfu atfin inna harfu taukid alha'u sebagai isim inna lahaku khobar inna yakin mudofun ilaih. Fa alfa fa fasiha sabih fi'il amr fa'ilnya anta bismi jarwa majrur rabbika mudofun ilaih al-adhim sifah na'at ya na'at dari rabbi ya. Terus wa inna lana'lama anna minkum man yukadzibu bihadzal qur'ani ma'uduhi ayatihi wa inna takziba bihi lanadamatun adimatun alal kafirina bihi hina yarawna azabahum wa yarawna na'imal mu'minina bihi wa innahu lahaqqa thabitun wa yaqinun la shakka fihi fanazzihu Allahu subhanahu. Ini kan nazih asalnya fil amr fanazzihillaha subhanahu subhanahu amma la yaliku bijalalihi wazkuruhu bismihi wazkuruhu bismihi al-azimi sesungguhnya kami mengetahui bahwa di antara kalian ada yang mendustakan Al-Qur'an sekalipun ayat-ayatnya jelas, dan sungguhnya mendustakan Al-Quran adalah penyesalan besar atas orang-orang kafir saat mereka melihat azab yang menimpa mereka dan melihat kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Sungguhnya kebenaran yang ia adalah kebenaran yang kuat, yang tidak ada keraguan padanya. Maka sucikanlah Allah dari apa yang tidak layak baginya. Dan sebutlah dia dengan namanya yang agung. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Mufid barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya di antara kalian ada yang mendustakan Al-Qur'an. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan pendustaan terhadap Al-Qur'an itu merupakan penyesalan bagi orang kafir nanti di akhirat. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu ya adalah kebenaran. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Haqqah dengan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ya merupakan kebenaran dari si Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an di dunia, mereka akan yang menyesal di akhirat. Karena tidak beriman terhadap isi Al-Qur'an akan membuat seseorang itu sesat dari jalan kebenaran. Dijauhkan dari jalan kebenaran. Sementara orang yang beriman itu, yang mengimani Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Jalan keselamatan hanya akan ditemukan di dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, sementara Al-Quran adalah hakul yakin, kebenaran yang nyata, maka mereka nanti akan menyesali ya pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an di akhirat. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Maka bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Makna dari kata tasbih adalah kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk keburukan dan kekurangan. Karena keburukan dan kekurangan ini merupakan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha sempurna. Tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Sehingga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang kurang. Jadi makna tasbih adalah kita membersihkan ya, nama Allah Subhanahu wa taala dari semua yang tidak layak untuk keagungannya. Fanazzihillaha subhanahu wa amma la yaliqu bi jalalihi. Maka bersihkanlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang tidak sesuai dengan keagungannya, yang tidak layak dengan keagungannya. Maka kita hanya menyematkan, menyandarkan sifat-sifat yang baik, ya sifat-sifat yang menunjukkan mana yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya kita lanjutkan ke surah Al-Ma'arij. Nah. Tekan dibaca Pak Edi. Pak Edi silakan baca. Nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'a. Sampai ayat 4, Pak. Nah, Mas. Lil kafirina laisa lahu dafi'a. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana mik. Daruhu khomsina alfasana. Masalah sa'il. Orang yang bertanya tentang adab yang sudah ditetapkan. Untuk orang kafir, tidak ada yang bisa menolak adab tersebut untuk orang kafir. Minawahidil ma'aris dari Allah yang memiliki yang memiliki tempat-tempat yang naik ma'arij. Ta'arujul malaikat malaikat dan roh ta'arujul naik kepadanya pada hari di mana mikdaruhu ukurannya. Ukurannya itu dalam sehari setara dengan khomsina alfasana, khomsina dengan 5.000 tahun. Sa'ala fi'il madhi, sa'ilun fa'ilnya, bi'adabin jar majrur, wagi'in mudhof ilai dari adab, lil kafirina jar majrur adalah khobar dari mudhof yang dibuang, laisa isim fi'il nakis, lahu jar majrur sebagai khobar mukodam, dafi'un isim laisa, minallahi jar majrur, dil ma'arij di dorof saja. Apa yang mana? Di minallahi. Bukan dorof. Di itu na'at ya. Oh, ini kan artinya dari Allah yang memiliki al-ma'arij, yang tempat yang bertingkat-tingkat. Di na'at al-ma'arij. Al-ma'arij dari Allah yang memiliki tingkat al-ma'arij sebagai mudhof ilai. Ta'arujul malaikatu wal ruhu ta'aruju fi'il madhi fi'il mudore. Al-malaikatu fa'ilnya wa harfu atfin aruhu ma'tuf ke al-malaikatu ilahi jar majrur fi yaumin jar majrur kana fi'il madhi nakis mikdaruhu mikdaru isim kana hu jar hu sebagai mudhof ilai khamsina khobar kana alfa sanatin mudhof ilai sanatin sebagai mudhof ilai alfanya sebagai apa kalau sanatin ini ya mudhof ilai tapi alfanya apa sebagai mudhof ilai dari khamsina ya bukan alfa itu tamyiz ya tamyiz alfa tamyiz sanatin mudhof ilai dari alfa tafsirnya da'adun minal musyrikina ala nafsihi wa qaumihi binuzulil adabi alaihim wa huwa waqi'un bihim yaumal qiyamati la mahalatun laisa lahu mani'un yamna'uhu minallahi dhil ulu wal jalali tusa'idu al malaikatu wa jibrilu ilaihi ta'ala fi yaumin kana mikdaruhu khamsina alfa sanatin min sinid dunya wa huwa alal mu'mini mithlu salatin maktubatin berdoa orang yang berdoa memanggil dari orang-orang musyrik atas dirinya dan kaumnya ke atas turunnya azab atas mereka dan azab itu adalah ketetapan bagi mereka pada hari kiamat la mahalata pasti terjadi laisa lahu mani, tidak ada penghalang baginya yang menghalanginya dari Allah, dari adab Allah yang mempunyai kekuasaan ulu, yang memiliki ketinggian dan keagungan. Ketinggian dan keagungan. Tusol idul tas'adu, tas'adu bukan tusol. Tas'adu. Tas'adul malaikatu wa jibrilu, wa jibrilu. Tas'adu itu apa kita? Naik. Oh, naik ya. Oh. Malaikat dan Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana ukurannya yaitu satu hari sama dengan 5.000 tahun. Sama dengan 5.000 tahun di dunia. Wa huwa alal mu'mini mislu sholatin muktubatin. Dan itu atas orang-orang mukmin seperti sholat tadi. Sholat. Seperti sholat ya. Wa sholatin maktubatin. Seperti sholat yang diwajibkan. Oh. Dan itu seperti untuk bagi orang-orang mukmin adalah seperti sholat yang diwajibkan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi. Ya. Bertanya orang yang bertanya tentang adab yang terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi. Bagi orang kafir, mereka tidak memiliki pembelaan sedikit pun. Minallahi dil ma'arij. Dari adab Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki al-ma'arij, tempat yang bertingkat-tingkat. Ta'rujul malaikat wa ruhu ilaih. Yang mana malaikat dan Jibril, ar-ruh ini adalah nama khusus untuk Jibril ya alaihissalam. Malaikat dan Jibril naik ya ke tempat tersebut fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada satu hari yang kadarnya itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Nah, bayangkan ya seperti apa jaraknya. Jadi surah Al-Ma'arij ini dibuka dengan ya pernyataan bahwasannya nanti ya orang-orang ya musyrik, orang-orang kafir, mereka akan saling menyeru ya tentang azab yang menimpa mereka. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Nah, orang kafir dan orang musyrik itu tidak memiliki pencegah, pembela yang bisa mencegah mereka ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mencegah mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga di sini dikatakan minallahi dzil ma'arij. Ya, dari Allah yang memiliki al-ma'arij, tempat yang bertingkat-tingkat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih, yang mana malaikat dan Jibril naik ke atasnya itu ya ke tempat yang tinggi tersebut. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ada hari ya yang kadarnya itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi satu hari di sana itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Ya, bayangkan ya seperti apa nanti kehidupan di akhirat. Karena satu hari di sana itu setara dengan 50.000 tahun kehidupan di dunia. Dan ya dzil ma'arij ini menunjukkan bahwasanya ya kekuasaan Allah sangatlah besar ya. Kekuasaan Allah sangatlah besar. Ya kalau suatu tempat bisa ya ditempuh 50.000 tahun di dunia, bayangkan seperti apa tempat tersebut ya. Perjalanan bumi bulan itu kan ya dengan satelit buatan manusia, dengan mesin buatan manusia itu hanya membutuhkan waktu bulanan ya. Tapi ini ada tempat yang waktunya itu adalah 50 ribu tahun. Jadi bayangkan ya bagaimana jauhnya. Dari bumi bulan saja itu sudah membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dari bumi ke bulan. Bagaimana ya jauhnya tempat yang jaraknya itu setara kita berjalan 50 ribu tahun. Maka ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah sangatlah luas. Melebihi luasnya langit dan bumi. Jadi kalau kita berpikir bahwasanya bumi ini sangat luas, maka tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari itu, jauh lebih luas daripada itu. Karena bumi ini kalau kita naik pesawat, ya kita kelilingin, itu sejauh-jauhnya itu satu hari satu malam ya. Dari satu negara ke negara lain yang tidak benua itu hanya dalam satu hari satu malam. Namun ini ada tempat yang jaraknya itu 50 ribu tahun dunia. Ini menunjukkan betapa jauhnya tempat tersebut dan betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini hanya secuil ya, dibandingkan ya luasnya alam semesta yang Allah ciptakan. Maka kita manusia tidak bisa sombong ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sangatlah kecil ya di hadapan Allah Subhanahu. Jangankan kita bumi dibandingkan dengan alam semesta ini juga sangat kecil. Apalagi kita yang hanya satu dari miliaran orang yang hidup di bumi. Tentu kita ini semuanya kerdil di depan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Selanjutnya ya, boleh Ibu Yuna. Ibu Yuna. Ya, afwan Ustaz. Sekarang ayat berapa? Ayat ke berapa Ustaz? 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر صبرا جميلا فاصبر ف حرف ترجمين dulu Bu. Maka bersabarlah. Maka bersabarlah dengan sabar yang baik, dengan sabar yang dengan sabar yang baik, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Fasbir, fa harfu sambung, mausul. Fa-nya istinaf aja lah. Istinaf apa, Ustaz? Istinaf. Istinaf. Isbir, fi'il amr dengan domir anta. Sabron maf'ul mutlak mutlak jamila na'at na'at ya na'at ya ya kemudian terjemahannya tafsirnya fasbir ayyuhar rasul bersabarlah wahai rasul ala istihza'ihim alastihza'ihim atas olok-olok mereka wasti'jalihim al-adhaba sabron al Sabron la jaza'a fihi. Sabron la jaza'a fihi. Tadi dari aja kan. Dan wala syakwa minhu. Wala syakwa minhu ila ghairillah. Nah. Jadi bersabarlah wahai Rasul atas Allah-Allah mereka dan wasti'jaluhum permintaan akan adab. Isti'jal itu meminta apa namanya disegerakan adab. Ya, dan permintaan agar disegerakan adab fihi. Ya. Untuk mereka ya. Wala syakwa minhu ila ghairillah dan janganlah atas mereka apa ini syakwa berkeluh kesah atas mereka ila ghairillah kecuali kepada Allah, kepada selain kepada selain Allah. Maaf, Ustaz. Baik, Mbak Taufik, jazakillah khairan. Jazakallah khairan. Wa barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Maknanya fasbir ayuh rasulu ala istihza'ihim wasta'jalihimul adaba sabran la jaz'a fihi wala syakwa minhu ila ghairillah. Bersabarlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas olok-olok mereka dan atas minta disegerakannya azab bagi mereka dengan sabar yang tidak ada keraguan padanya dan tidak ada tempat mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk tipu daya kemudian olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, bahkan ketika mereka menantang ya kalau memang ada azab, mana azabnya? Ini kan ya di antara yang apa namanya menunjukkan betapa bodohnya orang-orang kafir itu adalah ketika dijelaskan bahwasanya orang yang kafir itu akan mendapatkan azab ini dan itu, lalu mereka malah bertanya, mana azabnya? Ya, seakan-akan mereka menantang ya kedatangan azab tersebut. Tapi ini menunjukkan keindahan Islam. Ini menunjukkan keindahan Islam dan ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah ketika dicemooh dakwahnya, ketika diejek dakwahnya, beliau tetap bersabar. Ya, beliau tetap bersabar. Naam. Baik. Selanjutnya Pak Mufti mungkin mau baca. Silakan Pak Mufti. Nah, itu yang jawab ya. Pak Arif Furqan mungkin. Silakan Pak Arif. Nah, taib ya. Ibu Umida boleh Umida. Silakan Umida. Ya Ustaz. Ayat ya 6 dan 7. 6 dan 7 Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat azab itu, melihatnya sesuatu yang jauh. Dan kami melihatnya sesuatu yang dekat. Inna harfu taukid wa nasbin, hum sebagai isim inna, yarawna fi'lun mudori, alwau sebagai fa'ilnya, alhau sebagai mudofun sebagai maf'ulun bi, ba'idan sebagai maf'ulun bi sani. Alwau harfu atfin. Ba'idan sebagai apa? Ba'idan. Ba'idan ba'idan hal ya Ustaz ya. Iya. Yeah. Alwau harfu atfin naro fi'lun mudori'un fa'ilnya nahnu. Tapi kayaknya ini benar maf'ul bi yang kedua kan? Maf'ul dia melihatnya ya, jauh gitu kan? Berarti ini benar yeah, maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi ba'idan maf'ul bi sani. Alwau harfu atfin naro fi'lun mudori, fa'ilnya nahnu, alha'u maf'ulun bih, koriben, sebagai maf'ulun bisani. Kemudian tafsirnya, innal kafirina yastam'idu nal azabe, wa yarawnahu goyro waki'un. Waki'un atau waki'in Ustaz? Waki'un. Wanahnu kalau setelah ghair itu mudhaf ilai. Wanahnu ghaira waqi'in. Ya, apa maksudnya? Ghaira waqi'in. Wanahnu narahu waqi'an qoriban la mahalata. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menganggap bahwa azab itu mereka menganggap bahwa azab itu dan melihatnya melihatnya selain sabidin itu maksudnya menganggap jauh ya. Menganggap jauh ya, menganggap jauh azab dan melihatnya selain melainkan sesuatu yang jauh. Dan kami melihatnya bukan gimana? Dan mereka memandang hal tersebut tidak waki tidak terjadi. Tidak terjadi. Oh, waki'in tidak terjadi. Dan mereka memandang itu tidak terjadi gitu Ustaz ya. Apa Ustaz Doiro? Dan kami memandang yang jauh itu suatu yang dekat dan yang pasti terjadi. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ufika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang azab itu jauh, sementara kami memandang bahwa azab itu dekat. Innal kafirina yastab'iduna al'adaba wa yarawnahu ghayra wafi'in. Sesungguhnya orang kafir itu menganggap jauh datangnya azab. Bahkan mereka memandang bahwasanya azab itu tidak akan terjadi. Karena memang mereka enggak percaya. Ya orang kafir itu ketika dijelaskan adanya kehidupan setelah kematian, adanya surga dan neraka, adanya azab di akhirat, adanya nikmat di surga, itu mereka enggak percaya ya. Mereka katakan wa ma nahnu bima'usin ya. Dan kami ini enggak akan dibangkitkan. Karena hidup itu cuma hidup di dunia aja. Kalau meninggal sudah selesai. Ini keyakinan mereka. Jadi mereka memandang yang namanya azab setelah kematian itu enggak akan ada. Sementara kita wa nahnu narahu waqi'an qariban la mahalata. Ya kita memandang bahwasanya azab itu pasti terjadi dalam waktu yang dekat ya. La mahalata, ya pasti terjadi. Ini bedanya orang kafir dengan orang yang beriman. Orang kafir itu dijelaskan ya apapun tentang surga dan neraka mereka enggak mau percaya. Sementara orang beriman, kita beriman dengan apa yang Rasulullah ucapkan dan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Sementara orang kafir itu cenderung hanya mau percaya kalau sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri ya. Tapi ya kita menyaksikan bahwa banyak sekali umat yang sekalipun telah ditunjukkan kepada mereka ya azab dengan mata kepala mereka sendiri tidak juga membuat mereka beriman. Karena memang orang kafir itu satu juta dalil pun tidak mungkin membuat mereka beriman. Sementara orang yang beriman, ya satu dalil itu cukup untuk membuat kita beriman dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah ucapkan di dalam hadis-hadisnya. Ya ini perbedaan yang paling jelas antara orang kafir dengan orang mukmin. Ya, tapi mungkin sampai di sini materinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.